SNP Tulaan. Ya wis. Alhamdulillah. Aku ya semangko. Taufik Music Istimewa. Istimewa. Jihad Audi. Iya, Beb. Ya. Kita koyang lagi, Mas Wof. Jepara kita koyang lagi. Thank you. Mike saja boleh? Wow. Terima kasih. Wow. Terima kasih juga Mas Gary. Terima kasih. Juga. Udah? Yakin cuma terima kasih aja. Yakin cuma itu aja. Atau apalagi Mas Gary? Mbak Rara katanya kalau gak terima kasih apalagi ditanyain Mas Gary tuh. Yakin cuma itu aja. Terus apalagi dong? Hah? Lagu apalagi? Gak tahu. Mau ini? Oh, mau. Mau. Oke, karena ini cukup buat.